Apakah pada hadis inna li kulli ummatin fitnah, lafaz ummah di sini termasuk pula bangsa jin? Naam. Kalau melihat keumuman dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam diutus kepada manusia dan jin, termasuk Nabi yang syariatnya menyeluruh berlaku untuk bangsa jin dan umat manusia, maka hadis ini mencakup mereka. Sebagaimana kewajiban salat berlaku untuk manusia, maka kewajiban tersebut juga berlaku untuk bangsa jin. Begitu pula kewajiban talabul ilmi syar'i berlaku untuk manusia, juga berlaku untuk bangsa jin. Sehingga kalau ada di tempat ini dari kalangan jin-jin yang hadir, dengarkan kalimat ini. Ya, kewajiban talabul ilm juga berlaku untuk kalian wahai bangsa jin. Ya, nggak menutup kemungkinan di sampingnya antum kanan kiri yang kosong-kosong itu, ya ada jinnya. Ya toh, ada jin yang baik, ada jin yang jelek. Jin yang jelek itulah syaitan yang biasa membuat antum ngantuk dalam daras. Ya. Sehingga antum salah memahami dalil saat majelis ilmu nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ya, saking tenangnya sampai hampa, senyap, turu sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Wa subhanallah, menjelang ustaz mengatakan wa akhiru da'wana anilhamdulillah, melek. Hebat loh. Ya, itu ada yang mengganggu. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sama syariat yang berlaku untuk umat manusia dari umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga berlaku untuk bangsa jin.